aside from my game. Target lucky, target lucky, bikin jadi sana sini. Si bos datang marah-marah, kepalaku mau pecah. Persaingan mulai ketat, tali sikat tidak sehat. Hidup bukan hanya cari uang, ada saatnya bersenang-senang. Siang aku pengen tidur, tapi aku harus lembur. Konsentrasi tiada henti, rasanya ku mau mati. Deadline lagi, kejar sana, kejar sini. Malas kerja.